Kacil, Ragil, Nyupo, selamat siang semuanya. Terima kasih juga Pusing Tim, juga terima kasih sekali lagi. Terima kasih Rais, Deddy, Julumo juga terima kasih. Dan juga buat Jess, Kaji Royal juga selamat siang. Teman-teman semuanya di depan. Oke, kita munculkan dulu sebuah lagu asik Rela. Baru nanti disebong lagi dengan lagu asik lagi ada Putri, Iklan, dan Jutek. Kita akan main bersama Ayu Trisnawati. Kento, selamat berbahagia Kento bersama istri ya. Tuyul, selamat siang. Tuyul, Mas Renggo, Mas Wawan, Mas Oreksan, oh, Mas Gio, selamat siang. Yamana. Bakso, relakan saja bakso. Cari lagi bakso ya. Selamat siang juga buat Zen dan Erik Cupli, selamat siang. Oke, anak tiri Jepir dan kawan-kawan semuanya, Bloso juga selamat siang, thank you banget, dan juga semuanya saja.